Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Pada subuh hari ini kita sudah memasuki puasa pertama kita di bulan Ramadan 1439 Hijriah. Sebuah bulan yang di dalamnya setiap dari ibadah yang kita kerjakan dilipat gandakan pahalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran berupa pengampunan dosa bagi orang-orang yang berpuasa dan menjalankan salat di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan agar kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita ini sampai selesai tanpa sakit. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan untuk mengisi Ramadan kita ini dengan ibadah, karena tidak jarang orang yang mereka semangat di hari pertama saja. Kalau zaman dulu orang-orang yang suka ceramah mengatakan nanti kalau sudah 10 hari kedua hilang. 3 tahun terakhir saya lihat bukan 10 hari, 3 hari pun sudah hilang. Jadi cuma 3 hari pertama mereka tarawih, setelah itu sof-sof di depan itu sudah langsung maju ya, seperti hari pertama. Maka hanya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah yang bisa mengisinya dengan ibadah sampai selesai. Semoga Allah menjadikan kita pada subuh ini. Sejatinya buku yang sudah kita bahas setiap hari Rabu di Masjid An-Nasi, sebenarnya saya bahas di kajian ibu, dikenakan materi ini sebenarnya sangat penting. Materi ini yaitu materi manhaj di Saudi. Baru saya gong ceritanya, itulah pertama kali terbuka kajian manhaj. Karena kajian ini termasuk kajian yang sangat sensitif. Orang salah mendengar, salah menangkap, salah maksud untuk menghadirinya, maka salah pula pemahamannya. Di pertama ada sebagian yang datang. Waktu di awal-awal, di hari-hari pertama mereka bilang kajiannya mengerikan. Kayaknya yang ini dong yang benar, yang lainnya salah semua. Tapi setelah hari keempat, kelima dan mengikuti dengan sabar, barulah mereka bilang ini adalah menunjukkan orang kepada jalan yang lurus tanpa mengklaim dirinya pasti masuk surga. Tetapi diberikan panduan agar betul-betul bisa menjalankan agamanya sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin di antara antum banyak yang tidak. Di hari-hari ini kita dengar ada banyak kejadian pemboman. Kemarin pagi penabrakan dan penusukan polisi yang ada di Riau. Kalau di itu, apa yang bikin mereka berani melakukan hal itu? Jawabannya adalah keyakinan. Tidak ada sesuatu yang bisa menggerakkan seseorang menabrakkan harta, menghilangkan hartanya dengan cara menabrakkan pagar polisi, kemudian menghilangkan nyawa orang dan berakibat pada hilangnya nyawa sendiri, kecuali keyakinan. Tidak ada yang namanya, tidak bisa dibeli hanya dengan sekedar 2 miliar. Satu-satunya yang bisa menggerakkan mereka melakukan itu adalah keyakinan bahwa setelah mereka mati nanti masuk surga dan dapat bidadari. Ya ini dari tadi, kenapa ini? Ahem. Tapi lupa saya. Ya. Keyakinan itu timbul bukan dari sekedar kepercayaan begitu saja. Kepercayaan mereka timbul dari meyakini bahwa membunuh polisi itu dapat pahala dan surga. Itu pakai dalil. Jangan salah. Bukan sekedar iming-iming duit yang bisa merelakan istrinya, anaknya, yang berada dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka yakini itu benar. Cuman pertanyaannya, keyakinan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah itu keyakinan ala siapa? Siapa terdekat sebagaimana yang mereka yakini? Kalau seandainya ada, penuntut ilmu bukan perjalanan bom bunuh diri. Perjalanan membunuh orang, bunuh diri. Itu yang dari dulu kita akan kita dapati. Misalnya bukan gini. Biografi para ulama. 60. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri. Lalu kita dapati biografinya. Fulan mati bunuh diri di mana? Fulan mati bunuh diri di mana? Fulan mati bunuh diri di mana? Tidak pernah kita dapati begitu. Yang ada mereka menuntut ilmu sampai wafatnya. Mereka ke Mekah, mereka ke Mesir, mereka ke Baghdad. Mereka ke Madinah duduk bersama Abu Hurairah, bersama Abdullah bin Mas'ud. Itu yang kita dapati. Bukan soal bunuh diri. Pertanyaannya, mereka orang ini yang berani membunuh diri mereka, bahkan keluarga mereka, itu kok bisa? Jawabannya pakai Al-Quran Sunnah. Iya, pemahaman siapa? Di antara dalil yang mereka jadikan sebagai landasan untuk bunuh diri adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Maka bunuhlah diri kalian. Hal itu akan lebih baik di sisi Tuhan kalian bagi kalian, dan Allah atau Tuhan kalian akan menerima taubat kalian. Ini ayat di surat Al-Baqarah ayat 54. Coba buka. Saya tunjukkan antum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz qala Musa telah menganiaya diri kalian sendiri dengan menjadikan anak lembu sebagai landasan." Ya kan itu tidak? Coba Allah mengatakan, "Faqatulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum 'inda barikum fataba 'alaikum." Supaya taubat kalian itu diterima, maka kalian bunuh diri. Ini dalam surat Al-Baqarah. Kita yakin bahwa ketika Allah yang memerintahkannya, kita akan jalankan. Tapi kok Rasulnya berbeda? Nabi SAW ketika dilaporkan di dalam perang Uhud, di antara pasukan beliau ada satu orang laki-laki yang kalau perang paling depan, yang paling banyak membunuh orang kafir, yang paling gagah berani. Lalu Nabi SAW mengatakan dia tempatnya di neraka. Yang paling gagah berani dalam medan perang justru yang masuk neraka. Ada di antara para sahabat yang penasaran dengan perkataan Nabi ini, maka diikuti orang yang dikatakan Nabi masuk neraka itu. Rupanya orang itu tertusuk panah atau tersabet pedang atau apalah yang terjadi pada dirinya, dan dia tidak tahan dengan sakitnya, maka dia lari bersembunyi lalu bunuh diri dengan cara panah yang tertusuk pada dirinya dia tembuskan, mati dia dengan panahnya. Yang mengikuti balik kepada Nabi. Nabi SAW mengatakan itulah kenapa dia mati, bukannya masuk surga tapi malah masuk neraka, dikarenakan dia bunuh diri. Padahal di dalam Al-Quran ada perintah bunuh diri kalau mau tobat. Bagaimana mungkin Allah dan Rasulnya bisa bertentangan? Jawabannya, kata para ulama, dikarenakan yang ada di dalam ayat ini adalah syariat di zaman Nabi Musa, bukan di syariatnya Muhammad. Setelah Nabi Muhammad datang, maka segala syariat dari Musa, Nabi Isa yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka dihapuskan. Diganti dengan syariat yang lebih sempurna. Di dalam Islam, kalau ada orang mau taubat, maka cukup menyesali apa yang dia kerjakan, beristighfar, minta ampun kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Bila dia melakukan dosa yang berhubungan dengan hak manusia, maka haknya dikembalikan. Bila mau maka sebagian ulama mengatakan sholat taubat. Tidak bunuh diri. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, ini sejatinya perbuatan yang menyimpang. Mereka bukan mati syahid, mereka mati sangit, mati gosong. Mereka bukan masuk surga, mereka masuk neraka. Diancam maksud saya, diancam dengan neraka dikarenakan melakukan bunuh diri. Nabi SAW mengatakan barang siapa bunuh dirinya dengan besi maka dia di akhirat diazab dengan besi. Siapa yang membunuh dirinya dengan racun maka Allah pun akan azab dia di hari kiamat dengan racun. Maka di zaman kita atau di dalam syariat Islam yang kita ikuti, siapa yang bunuh diri itu bukan masuk surga. Masuk mana? Masuk neraka menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, inilah maksud dari kajian manhaj. Kajian manhaj salaf itu adalah agar kita ini meyakini Al-Quran yang kita baca dan hadis yang kita pelajari, tetapi dengan pemahaman orang-orang yang lebih mengerti, bukan dengan pemahaman sendiri. Karena kalau setiap dari kita diberikan kesempatan untuk menafsirkan ala kita sendiri, maka niscaya agama ini rusak sebagaimana rusak agamanya para pembom itu. Mereka beragama dengan Al-Quran Sunnah, tapi pemahaman mereka enggak pernah datang dari para ulama. Mereka beragama dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka pahami sendiri tidak sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Maka jatuhlah mereka kepada kesesatan. Amalan yang mereka lakukan merugikan banyak orang. Coba di balik papan ini, istri saya kemarin bilang, dia ke pasar, ada ibu-ibu ceritanya mau beli sayur di sebelahnya. Karena ngelihat di bercadar, langsung lari nggak jadi beli. Ya, malah ada ikhwan kemarin bawa bapak ke kantor saya. Dia bilang pergi ke Ramayana atau kemana ya? Ke Ramayana kan? Ya. Pas lewat-lewat mau cari beli baju, penjaganya bilang, ibu ini nggak teroris kan? Tanpa tanya-tanya, tanpa apa namanya? Padahal saya tahu, bagi saya nyaman banget hidup di Balikpapan ini. Karena kita mau ke masjid nggak ada sama sekali intimidasi, mau bercadar mau ini. Di Balikpapan itu bebas. Kita beragama dengan sebebas-bebasnya. Tak ada larangan, tak ada tantangan. Tapi sejak ada pembom-pembom yang berapa hari ini intimidasi kepada sebagian akhwat kita. Sementara kita ini di dalam kajian membantah para pembom itu. Tapi jadinya pukul rata. Ya. Sebagian istri-istri kita yang bercadar datang ke tempat-tempat umum seperti pasar atau yang lainnya, kemudian diintimidasi orang. Dikatakan ini bukan teroris kan? Saya takut. Mbak-mbaknya yang jaga itu malah lari, enggak mau melayani. Takut di dekatnya ada bom. Nah, kita tinggalkan dulu. Nanti insya Allah contoh sedikit demi sedikit, insya Allah kita akan bawakan per bab yang akan kita bahas selama 10 hari ke depan. Mungkin sebagian teman-teman ada yang bertanya, saya belum pernah ikut kajian ini, apakah bisa saya ikuti? Sementara babnya aja sudah bagian tengah dari buku ini. Jawabannya insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Mari buka di halaman 238 atau 241. Cetakan lama 238, cetakan baru 241. Bahwa ciri-ciri manhaj al-sunnah atau salaf itu adalah wasatiyah atau bersikap pertengahan dan tidak ghulu atau berlebih-lebihan. Berkata penulis, ciri yang kelima wasatiyah atau bersikap pertengahan dan tidak ghulu atau berlebih-lebihan. Ahlus sunnah wal jamaah, yaitu pengikut salafus salih, pertengahan di antara firqah-firqah sesat sebagaimana agama Islam pertengahan di antara agama-agama lainnya. Maksud dari wasatiyah ialah bersikap pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah jadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Sedang yang dimaksud dengan ghulu ialah melewati batas dalam ibadah, amal dan pujian dengan mencela maupun memuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 171 yang artinya, wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Allah Ta'ala melarang ahlul kitab bersikap hulu dalam agama mereka, yaitu melampaui batas dari kadar yang telah disyariatkan kepada yang tidak disyariatkan, sebagaimana menganggap remeh dan menyia-nyiakan syariat termasuk perkara yang dilarang. Demikian juga dengan hulu. Allah mengatakan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Suara saya jadi jelas kah? Di belakang jelas ya. Demikian pula kami jadikan umat Islam sebagai umat pertengahan. Apa maksudnya pertengahan? Pertengahan itu artinya tidak hulu, tidak jafa. Apa itu hulu? Hulu itu lebay, berlebih-lebihan. Tidak jafa, jafa artinya meremehkan. Coba sebutkan kata ini, gulu. Pakai koin, gulu. Itu artinya berlebih-lebihan. Lawannya gulu adalah jafa. Apa namanya? Jafa. Artinya meremehkan. Contoh kecil, contoh gulu atau berlebih-lebihan adalah kalau ketemu para habib atau ketemu para kiai atau kepada siapapun yang sudah wafat, kemudian dijadikan sebagai tempat meminta. Sunan yang kita kenal dalam pelajaran sejarah dulu sebagai para pembawa agama Islam, sebagian orang menjadikan mereka bukan sebagai hamba, tetapi sebagai tempat meminta. Padahal tempat meminta ini adalah siapa? Allah semata. Nah, ini namanya ghulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang yang dikenal sebagai orang soleh. Iya, oke, mereka soleh, betul. Tetapi mereka hamba seperti kita. Mereka sama seperti kita dalam status, kita ini adalah hambanya Allah. Dan karena kita semua adalah hamba Allah, maka kita boleh meminta, tapi bukan kita kepada mereka, tapi kita dan mereka sama-sama kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita minta kepada mereka, itu namanya ghulu, berlebih-lebihan. Contoh yang lain, misalnya minta berkah itu kepada Allah. Lalu ada pengajian, misalnya yang ngisi adalah seorang kiai. Ketika kiainya pulang, orang berebutan sisa minumnya, menganggap itu ada berkahnya. Ada orang-orang yang sudah wafat, padahal di dalam agama kami, di dalam agama kita, di dalam pemahaman al-sunnah, itu merupakan bentuk syirik. Ghulu terbagi menjadi empat. Silakan. Mau anak-anak yang ini? Kata itu tidak bagus. Ghulu terbagi menjadi empat. Yang pertama, ghulu dalam akidah. Yang dimaksud adalah ghulu kulli al-i'tiqadi, yaitu ghulu yang berkaitan dengan seluruh syariat Islam dan pokok masalahnya, yaitu perkara akidah. Ghulu dalam perkara akidah ini lebih berbahaya daripada ghulu dalam perkara amal, karena dapat menyebabkan perpecahan kaum muslimin dan adanya jamaah-jamaah yang menyimpang dari jalan yang lurus. Di antara bentuk ghulu dalam perkara akidah dan sikap pertengahan ahlu sunnah wal jamaah padanya ialah, 1. Ahlu sunnah adalah pertengahan dalam masalah sifat-sifat Allah antara golongan mu'addilah dan musyabbihah. Mu'addilah adalah golongan yang bersikap ghulu dalam mensucikan Allah Ta'ala. Mereka hanya mengambil sebagian dalil, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Mereka hanya mengambil potongan ayat ini saja. Bahkan golongan yang ekstrim dari mereka, yaitu Jahmiyah, mengingkari semua sifat Allah Ta'ala. Musyabbihah adalah golongan yang bersikap ghulu dalam menetapkan sifat Allah Ta'ala. Mereka pun mengambil sebagian dalil, yaitu firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Mereka menetapkan sifat Allah Ta'ala dan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Adapun ahlu sunnah, mereka mengambil seluruh ayat tersebut, yaitu firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Mereka mensucikan Allah Ta'ala dari keserupaan dengan makhluknya, dan menetapkan sifat-sifat Allah dengan cara yang sesuai dengan keagungannya. Ghulu ada empat. Yang pertama adalah ghulu soal keyakinan, yaitu ghulu dalam masalah akidah. Dan yang seperti ini lebih bahaya daripada ghulu dalam masalah ibadah amal. Saya sudah contohkan tadi ghulu terhadap orang-orang soleh, sehingga menjadikan orang-orang soleh itu sebagai tempat meminta. Sebenarnya ini perkara yang berbahaya, karena bahayanya jatuh ke dalam syirik. Syirik itu menghapuskan seluruh amal. Tak ada manfaatnya sedikit pun setiap dari amal kita bila kita musyrik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyraqta la yahbatanna 'amaluk. Seandainya engkau berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Enggak ada gunanya puasa. Haji ke 10 kali setiap tahun haji plus. Enggak ada manfaatnya sama sekali bila Anda melakukan syirik. Dan termasuk di antara bentuk syirik adalah ghulu kepada orang soleh dan menjadikan mereka sebagai tempat mencari berkah, tempat meminta rezeki. Di sini diberikan contoh. Contoh yang pertama adalah ada golongan namanya mu'attilah. Apa namanya? Mu'attilah. Ada juga musyabbihah. Coba bilang. Mu'attilah itu adalah mereka mensucikan Allah dari semua sifat yang mirip makhluk, sehingga kemudian semua sifat itu malah dibuang. Misalnya, ketika Allah mengatakan Allah punya wajah, lalu kemudian mereka mengatakan, kalau kita bilang Allah punya wajah, berarti Allah sama seperti kita mukanya. Sementara muka manusia aja beda-beda. Lalu mereka mengatakan, sudah, daripada kita menjadikan Allah seperti manusia, kita bilang saja Allah enggak punya wajah. Ketika mereka mengatakan Allah tak punya wajah, maka mereka menafikan nas-nas yang menyebutkan tentang wajah Allah. Ada golongan yang lain namanya musyabbihah. Musyabbihah ini beda lagi. Kalau mereka justru mengatakan, loh, jangan dibuang. Allah bilang Allah punya wajah, ya udah Allah punya wajah. Ketika ditanya, terus Allah wajahnya kayak apa? Mereka bilang, ya kayak kita. Ada hidungnya, ada matanya, ada mulutnya, kayak kita. Jadilah mereka orang-orang yang menetapkan sifat Allah yaitu wajah, tapi justru menjadikan Allah seperti makhluknya. Jadi yang pertama ekstrem kanan, yang satu ekstrem kiri. Dan ahlu sunnah berada di mana? Di tengah. Apa kata ahlu sunnah? Allah punya wajah. Dah, Allah punya wajah. Disebutkan dalam nas. Saya cukup beriman soal bagaimananya Allah punya wajah yang sesuai dengan kemuliaannya. Bagaimananya enggak tahu. Selesai. Jadi enggak membuang, enggak pula menyamakan. Bisa dipahami ini? Bisa enggak? Yang kedua. Yang kedua, Ahlussunnah pertengahan antara aliran Jabariyah dan Qadariyah dalam masalah af'alul ibad atau perbuatan hamba. Jabariyah mempunyai pandangan bahwa manusia dalam segala perbuatan, gerak-gerik dan tingkah lakunya adalah terpaksa. Tidak memiliki kekuasaan dan kebebasan. Mereka menafikan perbuatan hamba secara hakikat dan menyandarkannya kepada Allah. Qadariyah tidak mengakui adanya qadar tersebut dan mengatakan manusialah yang menentukan nasibnya sendiri dan dialah yang melakukan perbuatannya, terlepas dari qadrat serta idrat iradat ilahi. Termasuk dalam aliran ini adalah Mu'tazilah yang juga berpandangan sama. Sedang pandangan Ahlus Sunnah tentang perbuatan hamba adalah, yang pertama, perbuatan hamba adalah ciptaan Allah Ta'ala secara hakiki. Dan yang kedua, yang melaksanakan perbuatan adalah hamba itu sendiri secara hakiki. Seorang hamba yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk melaksanakan perbuatannya secara hakiki dan mempunyai pengaruh atas terjadinya perbuatan tersebut. Dan Allah lah yang memberi kemampuan kepada mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan perbuatan seorang hamba tidak lepas dari qada dan qadar Allah Ta'ala. Contoh yang kedua, ada ekstrim kanan namanya Jabariyah. Apa namanya? Jabariyah. Apa itu Jabariyah? Antum mungkin kalau ikut-ikut medsos kan antum sering dengar tuh. Ya tuh enggak? Ustaz Anu bilang, ustaz itu alirannya pemahamannya Qadariyah. Dituduh balik kalau kamu Jabariyah. Kita sering dengar, baca tapi enggak tahu apa itu. Jabariyah itu berasal dari kata jabr atau jabbar, artinya maksa. Jabariyah itu mengatakan kita ini dipaksa. Siapa yang maksa? Allah. Dipaksa ngapain? Apa aja. Maka ketika ada orang ditanya, kecil dulu aku tahu kamu laki-laki, perasaan apa kamu ucu, kok kamu sekarang namanya uci? Dia bilang, dipaksa Allah. Aku juga bingung, aku juga kalau disuruh milih, aku maunya jadi ujung. Tapi Allah mentakdirkan aku kayak gini. Allah yang paksa aku jadi kayak gini, jadilah keluci. Ini aliran apa namanya? Jabariyah. Tapi mereka sih gak bilang Jabariyah, mereka aliran Wariyah. Tapi secara tidak sadar mereka itu ikut aliran Jabariyah. Kalau ada yang mengatakan kepada antum, iya saya kan memang jadi waria, tapi kan karena Allah mentakdirkannya. Iya sih memang saya mencuri hari ini, tapi Allah yang mentakdirkannya. Antum jawab pakai apa? Pakai bogem mentah. Terus kalau dia marah antum bilang apa? Jangan marah karena Allah mentakdirkannya. Ada aliran ekstrim kirinya namanya Qadariyah. Coba bilang Qadariyah. Kalau Jabariyah tadi kita dipaksa Allah. Kalau Qadariyah alirannya dia adalah kita enggak dipaksa siapa-siapa. Pokoknya kita ini kitalah yang melakukannya. Allah enggak tahu, Allah enggak ikut campur sama urusan kita. Jadi kalau kita hebat itu bukan karena Allah. Kalau kita kuliah IPK tinggi itu bukan karena Allah. Itu karena kita belajar. Kalau kemudian sekarang kita kaya, itu bukan karena Allah yang kasih rezeki. Allah itu enggak dicampur tangan apapun dengan kekayaan kita. Kita kaya karena kita kerja. Ini aliran apa namanya? Qadariyah. Ahlussunnah berada di tengah dari ekstrem kanan kiri ini. Ahlussunnah atau manhaj salaf, mereka meyakini bahwa setiap dari perbuatan mereka itu adalah ciptaannya Allah. Tetapi mereka juga meyakini bahwasanya Allah memberikan kepada kita pilihan. Kalau kita mau jadi orang baik-baik, maka kita ambil jalan itu. Bila kita mau jadi orang buruk, maka kita lah yang pilih jalan itu. Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha, apalagi? Apa terusnya? Wa taqwaha. Allah yang menghilangkan kepada mereka jalan takwanya dan jalan fujurnya. Jalan takwa dan jalan buruknya. Teman-teman coba jawab biar antum tidak terlalu ngantuk. Antum saya tahu dari sini kan kelihatan mata antum itu 3/4 sudah. Gitu. Coba jawab. Antum duduk sekarang ini, kalau antum sekarang ini mau pergi, ada yang maksa enggak? Sekarang ini kalau antum pergi, bisa enggak? Berarti kan antum sendiri yang mau tuh. Yang duduk nyuruh antum duduk di sini siapa? Mama kah? Anda kan? Mau sendiri kan? Nah, artinya kalau antum memang mau tidur, antum bisa pulang. Enggak masalah. Tidak ada yang nyuruh antum duduk di sini. Kita ini diciptakan oleh Allah. Setiap dari perbuatan kita adalah perbuatan kita yang diciptakan oleh Allah. Tetapi kita di sini juga mau jadi orang baik atau mau jadi orang buruk, itu juga termasuk pilihan kita. Paham tuh? Nanti ini bisa berkembang ya pertanyaan. Ustaz, terus kalau seandainya semuanya perbuatan hamba, berarti kalau ada orang gak sholat itu juga ciptaan Allah? Iya. Loh kenapa gak dibikin aja oleh Allah semuanya sholat? Kan enak lagi. Gitu enggak? Allah kan senang kalau kita sembah, ya kan? Kenapa kok Allah bikin ada orang gak sholat? Ini kan lagi Ramadan. Ntar siang paling-paling kalau antum jalan kemana-mana pasti ada ketemu orang gak puasa. Mungkin kalau antum ke kantor ada juga itu yang jadi setan. Makan yuk, lapar aku, yuk kita ke kilo 50 safar. Katanya kalau safar boleh gak puasa. Ya kan? Kok kenapa Allah ciptakan ada orang gak puasa? Padahal Allah sangat senang diberi pahala bagi yang puasa. Ini berkembang. Pernah saya ditanyain oleh sepupu saya, Tah, Tah. Panggilan saya di kalangan sepupu itu Tah. Tah. Kenapa kok ada Yahudi sama Nasrani? Kan Allah senang kalau orang masuk Islam. Iya. Kenapa gak dibikin aja semuanya Islam? Selesai perkara. Jadi semuanya masuk surga. Kenapa sih ada setan? Kan kasihan setan. Diciptakan jadi setan. Mau dia jadi, mau kita semua ini nabi gitu. Ini berkembang pertanyaan yang jawabannya mudah. Tapi nanti aja kalau yang tanya. Nomor tiga. Yang ketiga, Ahlussunnah pertengahan dalam masalah janji dan ancaman Allah antara aliran Wahidiyah atau Khawarij dan Mu'tazilah dan Murji'ah. Wahidiyah atau Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat Allah haruslah melaksanakan ancamannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Karena itu, menurut mereka, pelaku dosa besar bila meninggal dunia tanpa bertaubat, maka ia akan kekal di dalam neraka, sebagaimana yang diancamkan Allah terhadap mereka, sebab Allah tidak akan menyalahi janjinya. Murji'ah mengatakan, pelaku dosa besar tidak akan masuk neraka, dan tidak berhak untuk masuk neraka. Sedang Ahlussunnah berpendapat, bahwa seorang Muslim pelaku dosa besar, jika mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosanya, maka ia diancam masuk neraka. Jika Allah menghendaki, dia akan mengampuninya. Dan jika Allah menghendaki, dia akan menyiksanya dalam neraka namun tidak kekal di dalamnya. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya yaitu syirik, dan dia mengampuni apa yaitu dosa selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya syafaatku akan diberikan bagi pelaku dosa besar dari umatku. Contoh tiga, ada ekstrim kanan namanya Wa'idiyah. Coba sebut. Atau kita lebih kenal di Indonesia ini atau secara umum dengan nama Khawarij. Ada ekstrim kirinya namanya Murji'ah. Apa namanya? Kalau antum ikut medsos, antum sering banget dengar Khawarij sama Murji'ah. Ya kan? Yang ngebom kita bilang Khawarij, yang Khawarij bilang Murji'ah, dibalasin gitu. Apa itu Khawarij, apa itu Murji'ah? Khawarij itu mereka meyakini bahwa siapapun yang melakukan dosa hilang amalnya, hilang imannya. Kalau hilang imannya, kafir dia. Sehingga dosa aja itu langsung kafir. Jadi tak seorang pun muslim dari kita, karena setiap dari kita pasti dosa, ya kan? Aku aja. Antum pasti punya dosa kan? Pernah bohong. Ya kan? Yang caam-caam ini suka mencariin orang dulu, ya kan? Itu enggak? Kalau nonton TV mesti ada paha-paha wanita yang dilihat, betul? Berarti kafir semua. Menurut siapa? Khawarij. Karena menurut Khawarij, melakukan dosa itu menghilangkan iman. Dan Allah harus menepati janjinya. Dikarenakan Allah kan janji mau mengazab orang-orang yang melakukan dosa. Kalau begitu Allah harus melakukannya. Maka mereka disebut dengan Wa'idiyah. Ya. Yang memaksakan janji kepada Allah. Disebut juga dengan Khawarij. Saya pernah bertemu dengan seorang dai yang seperti ini. Kalau di majelis ini minimal sekali saya ceritakan. Di majelis BDI sekali saya ceritakan. Nah, ada sebagian dai yang saya pernah ketemu duduk di majelisnya zaman-zaman dulu. Tahun-tahun 2006. Sekitar 12 tahun lalu. Dan ustadznya masih ada sampai sekarang. Beredar di sekitar antum, di sekitar masjid antum. Ngisi kajian. Kata beliau, orang yang mati masuk, orang yang mati dalam keadaan berzina atau mati dalam keadaan mencuri itu mati kafir. Perdebatan panjang, singkatnya saya katakan, Pak, itu namanya pemikiran khawarij. Karena kalau di dalam Ahlussunnah, orang itu apabila mati dalam keadaan tidak melakukan syirik, maka Allah akan, kalau Allah mau, Allah akan azab. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Yang penting dia tidak syirik dulu. Kalau dia melakukan kesyirikan, meskipun ada amal, neraka selama-lamanya. Bila mati belum sempat taubat dari syiriknya. Adapun mati dalam keadaan melakukan dosa, maka ini tahta masyiatil khaliq, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah azab. Kebetulan saya waktu itu bawa buku, saya bacakanlah hadis Nabi SAW tentang kisah beliau dengan Abu Dzar yang panjang. Perlu diceritakan gak? Ketika Nabi SAW jalan bersama Abu Dzar, lalu Nabi bilang, Abu Dzar tunggu sini, jangan kemana-mana. Kemudian Nabi pergi. Dari arah tempat Nabi pergi, Abu Dzar mendengar seperti suara halilintar, guntur. Dia bilang, saya ingin menyusul Nabi, tapi karena Nabi bilang tunggu di sini, jangan kemana-mana, saya lebih pilih perkataan Nabi ketimbang perasaan saya. Tak lama kemudian Nabi kembali. Aku bertanya, menceritakan aku ingin nyusul. Nabi SAW kemudian mengatakan, tadi di sana datang Jibril. Jibril mengabarkan kepadaku, wahai Muhammad, siapapun dari umatmu mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka pasti masuk surga meskipun berzina dan mencuri. Abu Dzar bilang, ya Rasulullah, masa berzina dan mencuri bisa masuk surga? Nabi mengulang, Jibril bilang, siapapun dari umatmu mati dalam keadaan tidak melakukan syirik dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga meskipun berzina dan mencuri. Abu Dzar nanya lagi, ya Rasulullah, masa berzina dan mencuri? Nabi ulang 3 kali, iya, meskipun berzina dan mencuri. Dia tanya sekali lagi, maka Nabi SAW mengatakan, iya, dia pasti masuk surga meskipun berzina dan mencuri, dan meskipun Abu Dzar gak suka. Maksudnya adalah, siapa dari kalangan umat Islam mati dalam keadaan syirik, tidak syirik, meskipun ada dosanya, maka pasti masuk surga. Ustaz, bagaimana yang kalau katanya dosanya lebih berat daripada dosa, daripada apa? Daripada amalnya? Jawabannya, dia dimasukkan ke dalam neraka sebagai pencucian, tapi ada satu saat setelah dicuci masuk surga. Bila mati tidak syirik. Itu keyakinan Rasulullah. Adapun khawarij, mereka mengatakan dosa sekali aja maling tetangga, maling mangga tetangga. Antum masih ingat dulu? Maling ceri, ceri, seri, kersen, kersen. Berapa biji? Hei, maling, harian dong. Ya kan? Main kelereng, kelereng temennya ditilep. Ya kan? Main gambar katanya kontengan. Habis kontengan ternyata gak balik kalau gambar temennya. Main hantak tuh, main hantak. Main gambar hantak. Tok, ternyata antum gacoknya itu memang bolak-balik. Gak usah gitu. Main kelereng pakai jepit ini. Jepit apa ini? Jepit jemuran. Tapi taruhannya kelereng. Judi bukan? Judi. Itu dosa semua. Bila itu semua adalah kekafiran, maka tak seorang pun muslim dari kita. Apa yang kita sholat? Baik buah. Tapi itu keyakinannya orang Khawarij. Beda lagi dengan ekstrem kirinya, namanya Murji'ah. Kalau Murji'ah ini, sayangnya di sini enggak disebutkan lengkap ya. Di sini cuma dikit, cuma 1-2 baris. Murji'ah itu meyakini bahwa orang dosa besar sekalipun enggak mengurangi iman. Yang penting pokoknya enggak kafir. Selama dia masih muslim, selama mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dosa sekalipun enggak apa-apa. Itu kata apa? Murji'ah. Ketemu enggak orang kayak gini? Dia meyakini yang penting syahadat, enggak sholat enggak apa-apa. Pernah ketemu? Saya sih belum pernah. Tapi yang saya pernah ketemu itu teman Yaman waktu di Saudi. Saya bilang Syiah itu Rafidah kafir. Syiah Rafidah itu adalah minoritas non muslim, dikarenakan mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Terus teman Yaman itu bilang, ya mufle, hati-hati kalau bicara. Syiah Rafidah itu juga syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Maka saya katakan itu murji'ah namanya. Meyakini semata-mata dengan syahadat terus tetap muslim. Ya akhi, ada yang namanya syahadat, ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat-syarat sah dari syahadat, atau ada yang namanya pembatal-pembatal syahadat. Antum bisa belajar ini nanti mulai hari ini kalau enggak salah di bandara Ustaz Abdurrahman, mulai hari tanggal 1 sampai 10. Syarat dan rukun syahadat. Ada yang namanya syahadat, tapi ada juga yang namanya pembatal syahadat. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah maknanya adalah aku meyakini tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tapi kalau antum meyakini begitu lalu kemudian antum menyembah yang lain, misalnya menyembah kubur, maka batal syahadat antum. Antum mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Tetapi antum mengkafirkan para sahabatnya, mengkafirkan istrinya, itu namanya pembatal syahadat yang kedua. Ada yang namanya syahadat tapi ada juga pembatalnya. Maka kalau ada orang syahadat tapi dia tidak pernah beramal, maka dia kehilangan sedikit demi sedikit amalnya, imannya, sampai habis pokok imannya. Lalu dia jatuh ke dalam kekufuran. Seperti misalnya para ulama kita, dan ini pendapat yang lebih saya pegangi, bahwa siapa yang tidak pernah sholat sama sekali meskipun dia syahadat, maka dia orang kafir. Kalau ada orang mengatakan saya muslim, KTP-nya Islam, tapi tak satu sholat pun yang dia kerjakan, atau dia mengerjakan sholat tapi hanya sedikit, seperti misalnya hanya Jumat entok, atau Idul Fitri, Idul Adha, bahkan dia yang pegang mic-nya buat takbiran, ya, tapi dia enggak pernah sholat sehari-harinya, maka orang ini murtad dari Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-'adu bainana wa bainal kufri wa syirki as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi perjanjian antara kita dengan orang musyrik dan orang kafir adalah salat. Siapa yang tidak salat maka dia kafir. Ini kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ringkas. Afwannya, suara saya enggak enak ini. Minum es. Ya. Saya ulang. Sikapnya manhaj salaf itu adalah tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim ada 4 model. Model pertama adalah akidah. Tadi sudah dicontohkan baru 3. Kita ini tengah-tengah antara Mu'tazilah yang mengatakan enggak ada yang namanya wajah Allah, enggak ada yang namanya tangan Allah, kaki Allah, itu enggak ada semua. Dan ekstrem kirinya yang mengatakan Allah itu wajahnya kayak kita, tangannya kayak kita, tubuhnya kayak kita. Sedangkan Ahlussunnah itu di tengah-tengah. Ahlussunnah mengatakan saya yakin Allah punya wajah, saya yakin Allah punya tangan, saya yakin Allah punya kaki, tapi bentuknya saya tidak tahu, yang penting saya beriman. Coba bilang yang penting saya beriman. Ahlussunnah itu di tengah-tengah ekstrem kanan yang nama Jabariyah. Jabriyah itu mengatakan semua yang kita kerjakan itu paksaan Allah. Ekstrem kirinya yaitu Qadariyah, mereka mengatakan apa tadi kalau Qadariyah? Allah tidak punya ikut campur sama kita. Yang kita kerjakan adalah karena kita. Adapun Ahlussunnah, mereka berada di tengah-tengah dengan mengatakan semua perbuatan kita adalah ciptaan Allah, dan Allah tetap memberikan kepada kita pilihan apakah jalan kebaikan ataukah jalan keburukan. Yang ketiga, kita berada di tengah antara Wa'idiyah dengan Murji'ah. Kalau Wa'idiyah atau Khawarij, keyakinannya adalah dosa sedikit kafir. Sedangkan Murji'ah dosa apapun enggak kafir. Dosa apapun masuk surga. Enggak ada ceritanya masuk neraka, yang penting syahadat. Sedangkan Khawarij tadi meskipun syahadat dosa dikit aja kafir, masuk neraka selama-lamanya. Sedangkan Ahlussunnah di tengah-tengahnya. Yaitu coba perhatikan. Bila dosanya dosa syirik, dosanya soal apapun kalau sudah taubat sebelum wafat maka Allah ampun. Termasuk syirik. Bila wafat tanpa taubat dan itu adalah dosa syirik, maka neraka selama-lamanya. Bila tidak syirik tapi meninggal dalam keadaan belum taubat dari sebuah dosa, misalnya zina, mencuri, riba dan lain-lain, maka diserahkan kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah akan azab. Bisa dipahami? Coba saya tes. Si A mati dalam keadaan memakai jimat. Si A pahlawan kemerdekaan 1945. Ditembak Belanda enggak mati-mati. Naik ke atas pagarnya Belanda, tercantol itu jimat di pinggangnya, kecantol di pagar. Ditembak lagi mati dia. Pernah lihat itu? TVRI zaman dulu. Pertanyaannya, itu syirik bukan? Mati dalam keadaan syirik bukan? Maka tempatnya di surga atau neraka? Meskipun pahlawan kemerdekaan. Bila ceritanya memang begitu. Si fulan pegawai bank, dia tidak pernah syirik. Ya pernah syirik tapi udah tobat. Tapi dia sampai matinya sebagai pegawai bank. Maka ini mati syirik atau bukan? Matinya masuk neraka atau masuk surga? Hah? Dia sudah surga nih neraka. Masuk mana? Dia mati dalam keadaan dosa. Kalau mati dalam keadaan dosa belum taubat, itu tadi apa? Dikembalikan kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah akan ampuni. Kalau Allah mau, Allah akan. Bisa dipahami? Wallahu a'lam bishawab. Apa beda uzur dengan rukhsah? Uzur itu kondisi kita. Rukhsah itu keringanan dari Allah karena uzur. Kita patah kaki. Uzur kita adalah sakit patah kaki. Maka rukhsahnya enggak ke masjid. Paham? Kita safar. Uzurnya kita adalah safar. Rukhsahnya keringanannya adalah enggak puasa. Coba bilang uzur. Itu apa? Kondisi kita. Rukhsah itu apa? Keringanan. Kita enggak bisa sholat berdiri. Kita bisanya duduk karena lagi sakit. Maka uzur kita apa? Sakit. Rukhsahnya apa? Sholat duduk. Tanya Ustadz, apakah di bawah ini sahih? Maukah kalian aku beritahu tentang istri kalian di surga? Mereka menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Nabi menjawab, wanita yang penyayang lagi subur, bila dia marah atau diperlakukan buruk atau suaminya marah kepadanya, dia berkata, ini tanganku di atas tanganmu, mataku tidak akan bisa terpejam hingga engkau ridha. Nah, hadis ini apakah sahih? Nah, hadis ini sahih, riwayat Tabrani. Ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Maukah kalian kuberitahu tentang wanita-wanita kalian, istri-istri kalian di surga? Nah, di belakangnya itu adalah perkataan Nabi, yaitu wanita yang bila suaminya marah kepada dirinya, maka diletakkan tangannya di atas tangan suaminya dan mengatakan, aku enggak bisa tidur sampai engkau ridha kepadaku. Hadis ini sahih. Cuman pertanyaannya, zaman ini wanita yang mana yang gitu? Yang ada kita marah bilang marah kah? Ya udah. Tidur di luar kah? Dia ranjang, kita di luar karena kita ngambek. Apa dia suruh kita masuk? Enggak. Mana ada perempuan kayak gitu zaman sekarang. Ustaz, sampai gimanakah batas isbal pada tangan? Sampai ini, pergelangan tangan. Kalau antum julurkan tangan gamis antum atau koko antum lebih dari pergelangan tangan, maka itu harus dipotong. Ya, ada Rasulullah SAW menceritakan karena kumia di Rasulullah SAW ila rusul. Adapun pergelangan tangan baju Rasulullah SAW adalah sampai pergelangan beliau. Lebih dari itu namanya isbal tangan. Sebagian ulama mengharamkan sebagaimana isbal kaki, dan sebagian ulama mengatakan makruh. Bolehkah bagaimana menanggapi fitnah terhadap Syekh Ali Hasan yang mengatakan beliau murjiah? Tadi murjiah apa pemahamannya? Apa tadi murjiah? Iman, tidak beramal, tidak mengurangi iman. Itu kan tadi? Ya tidak? Tidak beramal nggak apa-apa. Yang penting syahadat. Atau dalam bahasa yang lain, menurut murjiah, iman itu cuma mulut sama hati. Amalah anggota badan tidak. Artinya yang penting hatinya yakin, yang penting mulutnya syahadat, nggak ada amal di anggota badan pun nggak apa-apa. Itu namanya murjiah. Pertanyaannya, betulkah Syekh Ali Hasan begitu? Saya dengar dengan telinga saya. Ini kuping yang ini. Bukan dengan telinganya orang lalu disampaikan kepada telinga saya. Saya dengar dengan telinga saya sendiri. Syekh Ali Hasan mengatakan di hadapan saya, dan saya duduk di hadapan beliau. Beliau mengatakan, iman itu adalah ucapan, hati, dan perbuatan. Nah, saya kira itu sudah cukup. Kalau antum ketemu dengan orang yang mengatakan, apa Ustaz itu kan masih belajar sama Syekh Ali Hasan, dia kan murjiah. Antum tanya, murjiah apa sih? Karena saya pernah ketemu itu di sini, di hadapan mimbar ini, Masjid Nasai. Ada seorang laki-laki, ikhwan, yang dulu 2007 belajar sama saya. 2007, 2008, 2009 dia belajar pada saya. 2010 saya pergi ke Saudi. 2014 saya pulang ke sini. 2014 saya ketemu dia sholat di sini. Saya bilang, Masya Allah, lama gak ketemu. Tapi kok gak bersahabat wajahnya. Dulu dia mengenal sunnah dari saya. Saya gali-gali, saya bilang, antum belajar di mana sih? Di sono. Oh, pantesan. Saya tanya, memangnya kenapa? Dia bilang, iya, kalau di sini kan guru-gurunya masih belajar pada Syekh Ali Hasan. Saya tanya, kenapa Syekh Ali Hasan? Iya, Syekh Ali Hasan kan murjiah. Saya bilang, murjiah itu apa? Dia bisa jawab. Ya, saya ingat saya jelaskan di sini pakai iPad saya. Gini loh, akhi, iman itu gini. Saya jelaskan. Murjiah itu adalah meyakini keyakinan iman itu cuma sekedar ucapan sama hati, anggota badan tidak. Saya dengar pakai telinga saya Syekh Ali Hasan mengatakan iman itu adalah ucapan hati, anggota badan. Ayo antum mau bilang apa? Yang antum makan itu fitnah namanya. Mengatasnamakan orang, menganggap orang lain sesat, tapi ketika saya tanya antum sesatnya di mana pun enggak tahu, bahkan tak bisa membuktikan, sementara yang antum ajak bicara justru bisa membuktikan beliau tidak sesat. Mungkin sebagian antum gak paham siapa itu Syekh Ali Hasan. Gak paham ya? Ya udah gak apa-apa. Apakah menahan buang angin saat sholat membatalkan? Jawabannya tidak. Selama belum terbuang. Kalau sudah terbuang, bersuara kah gak bersuara kah? Sama aja. Baukah enggak baukah sama aja. Kalau antum yakin dia sudah keluar, maka batal. Siapa tahu bunyinya cuma. Apakah sholat duha dan isyrok sama? Sama. Menurut sebagian ulama, isyrok itu adalah duha di awal waktu itu. Duha yang paling awal itu yang namanya isyrok. Jam berapa kita boleh melakukannya? Sekarang, ntar lagi 7:30. Coba perhatikan. Tadi kita azan subuh jam berapa? 4:48 ya. Kalau menurut Kemenaknya 4:48 di aplikasi HP. 4:48. Kira-kira 1.5 jam kemudian adalah sholat syuruk. Yaitu setelah 4:48 kan ada. Coba nih ya. Cung sebentar ya. Kita buka dulu Muslim Pro. Waktu sholat, sholat subuhnya adalah 4.48, terbitnya 6.05. Terbit mataharinya 6.05. Terbit matahari itu bukan waktu syuruk, itu justru terlarang sholat. Dilarang sholat di saat matahari sedang terbit. Tambah kira-kira 15 menit kemudian, berarti 6.20. Itulah yang namanya sholat syuruk. Rasulullah SAW mengatakan, man sholat ghudata fil jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, faqa'ada wa yadhkurullaha hatta tatlu'a syams, di dalam masjid setelah selesai sholat subuh dia duduk, tidak tidur, tidak pulang, berada dalam masjid melakukan zikir kepada Allah, termasuk juga taklim seperti ini, sampai dengan terbitnya matahari. Tapi dalam terbit matahari tidak boleh sholat dulu. Nambah kira-kira 10 sampai mataharinya naik, 10 menit, 15 menit sampai mataharinya naik. Fasholla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Fakana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammatin. Maka dia dapat pahala seperti orang yang haji dan umrah secara sempurna, sempurna, sempurna. Bagian belakangnya haji dan umrah ini ada khilaf ulama apakah dia sahih atau tidak. Sebagian ulama seperti Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya hasan. Maka saya pribadi termasuk yang menjalankan amalan, kalau saya duduk di masjid sampai dengan terbit matahari, saya tunggu sebentar. Bila saya berada dalam masjid, maka saya akan sholat 2 rakaat dengan niat sholat syuruk, supaya dapat pahala apa tadi? Haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Meskipun sebagian ulama ada yang mendoifkan bagian belakangnya, tapi mereka tidak mendoifkan bagian depannya, tidak mendoifkan hadis syuruknya, hanya bagian pahalanya, pahala apa? Sebagian ulama mensahihkannya, sebagian mendoifkannya bagian pahalanya. Bagaimana tata cara sholat syuruk? Jawabannya seperti sholat duha, 2 rakaat. Bagaimana hukumnya bila akhwat punya haid terus menerus dan tidak berhenti? Itu namanya bukan haid, tetapi namanya adalah istihadhah. Kalau istihadhah harus sholat, harus puasa. Apakah berdosa jika saya bergabung buka puasa tapi tidak ikut puasa? Itu namanya ikut makan, ya. Rugi orang. Tapi insya Allah gak apa-apa. Tapi jangan antum paling banyak makannya. Antum sadar diri juga, udah puasa ikut ini. Apabila lumpuh separuh tubuh sebelah kanan, apakah tahiyatnya dengan jari kiri? Jawabannya enggak. Jawabannya dengan jari kanan semampunya, sebisanya diangkat. Tak bisa, maka enggak usah diganti. Jangan begini ya. Ini enggak bisa, diganti kiri. Ya. Ada lagi orang bilang gini, Ustaz, saya kalau sholat gini Ustaz, kalau lagi gatal, saya pakai tangan yang kanan, tunjuk yang kiri. Kalau lagi apa nih? Lagi garuk. Kalau garuk yang pakai jari kanan, tunjuknya yang kiri yang gini. Ya. Yang benar adalah hanya dengan tunjuk kanan. Ini diam di atas paha. Sudah ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.